قال الإمام ابن القيم رحمه الله menukilkan ucapan ulama as-salaf radhiyallahu alaihim ajma'in, la tastawhish biqillati as-salikin wa la taghtar bikathrati al-halikin. Jangan engkau ngeri, jangan engkau takut karena sedikitnya orang berjalan bersama engkau. Jangan kau takut dan ngeri karena sedikitnya orang berjalan di atas prinsip ini. Dan jangan sekali-kali anda tertipu disebabkan karena banyaknya orang yang terjatuh, barakallahu fikum, minal halikin, yang binasa terjatuh dalam prinsip yang salah dan keliru. Wah, bilangannya, jumlahnya besar. Bila dia mengatakan melakukan daurah, masya Allah. Misalkan barakallahu fikum, jangan tertipu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwati, setelah kita mengerti prinsip di dalam beragama dan prinsip hidup ini, kebenaran lebih kita cintai, maka barakallahu fikum, ada satu hal yang sekarang menjadi pembahasan yang amat sangat hangat, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang dituduh dan dituding, lebih dari itu yang sangat mengerikan, banyak orang yang tergeret dalam kebid'ahan dan bergabung bersama ahlul bid'ah, yaitu munculnya musaghabin, kata para ulama, munculnya musaghabin yang melakukan kekacauan, melakukan huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin secara umum dan di tengah barisan ahlus sunnati wal jamaah secara khusus. Musyarrabin berusaha untuk mengkaburkan satu prinsip agama yang berlalu dan berjalan di atasnya. Para pendahulu kita yang saleh ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu permasalahan al-hajar, permasalahan al-hajru rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan saya ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang berjudul Ta'ammulatun fi mas'alatil hajar fi dawqil kitab wa sunnati wa fahmi salafil ummah. Dan tidak mungkin saya akan baca huruf per huruf sampai kemudian kita menyelesaikannya. Saya mencari sesuatu yang dengannya kita sampai kepada satu faham bahwa al-hajar ini merupakan dinullah azza wa jalla, agamanya Allah jalla wa ala, wa manhaju salafina salih ridwanul alim ajma'in. Musyaghabin, munculnya orang-orang yang membuat uruhara, melemahkan sikap al-hajar di dalam prinsip agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Musyaghabin yang melakukan uruhara, ribut salasin di atas prinsip al-haq tersebut yang kita sebutkan di atas. Kemudian beliau menyebutkan munculnya seruan-seruan untuk kemudian mengkabumikan dan menguburi yaitu al-hajar ini merupakan barakallahu fikum termasuk min asyratis sa'ati, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, inna min ashrati as-sa'ati an yurfa' al-'ilmu wa yakhfut al-jahl. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat terangkatnya ilmu, barakallahu fikum, dan bermunculannya kejahilan. Beliau Syekh Abdullah memberitahukan Al-Hajar ini merupakan agama ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat kemudian berusaha untuk ditinggalkan atau disamarkan ilmunya, maka ini bentuk pemadaman ilmu tersebut dan sebagai tanda dari tanda-tanda hari kiamat, rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan pula, dan kita tahu, kata beliau, terangkatnya ilmu itu bukan diangkatnya dari dada-dada manusia, tetapi terangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Kita sudah mengalami dalam perjalanan dakwatus sunnah ini di masa kita sekarang, baru saja kita mengenal yang namanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baru saja kita membaca karya-karya beliau, ternyata beliau telah mendahului kita, barakallahu fikum. Allah pertemukan kita dengan Muhaddithul Azhar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baru saja kita mengenal nama-namanya karena kita baru mengenal dakwatus sunnah. Beliau barakallahu fikum mendahului kita. Disusul dengan ulama-ulama kibar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an. Arba' min ulama'i dunya sudah diambil oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa kam hadatsatil fitnah, betapa banyak fitnah itu muncul di saat wafatnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wafatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, wafatnya Syekh Muhammad Nasir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wafatnya Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an. Wa kam, betapa banyak fitnah itu muncul, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letaknya prinsip tadi, al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran itu adalah lebih kita cintai. Mungkin ini adalah guru alim engkau, engkau duduk padanya, engkau belajar di hadapannya, tapi sangat keliru dan jauh, atau kemudian keluar dari manhajul haq. Prinsip tadi yang menyelamatkan kita. Prinsip tadi yang menyelamatkan kita. Bahwa al-haq itu lebih kita cintai. Kita tidak membelanya. Kita bisa lolos dan lepas dari jaringannya. Ini di saat kita berprinsip dengan al-haq ahabbu ilaina. Begitu juga mungkin guru kita, ustaz kita, dulu kita duduk bersamanya, tiba-tiba lari dan menyimpang serta menyeleweng. Kita mengatakan al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran itu lebih kita cintai. Allah menyelamatkan kita darinya. Banyak orang yang terjerat, itulah ujian dan cobaan. Tidaklah Allah menurunkan fitnah dan ujian, melainkan akan ada tumbang dan terjerat bersama ujian tersebut. Tatkala kita berprinsip al-haqqu ahabbu ilaina, Allah adalah al-haq yang akan membantu dan melindungi serta menyelamatkan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang barakallahu fikum, kita menyaksikan. Kita menyaksikan orang-orang yang yuridu dunia wara'a, menginginkan dunia di belakang. Di saat alimnya kemudian dijarah, diperingatkan dari kesalahan-kesalahannya, tampil melakukan pembelaan. Ada yang pura-pura tidak mau tahu, barakallahu fikum. Di saat alim ulama berbicara tentang organisasi tertentu, berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk melakukan pembelaan, berusaha untuk melakukan dalih. Ini prinsip tadi, barakallahu fikum, yang sudah salah dan keliru. Kalau dia berprinsip, kebenaran itu lebih ia cintai, semestinya dia harus apa? Kalau kebenaran prinsipnya lebih ia cintai, berarti iya. Pertama, dia mengikuti kebenaran. Ucapan alim ini tentang fulan, tentang organisasi fulan, fulana, dan seterusnya. Kedua, dia akan meninggalkan yang berbahaya bagi agama dan kebenaran yang ada pada dirinya. Tapi tak kalau prinsip ini salah dan keliru, kita bisa menyaksikan orang-orang yang mengaku diri Ahlus Sunnati wal Jamaah, berjalan di atas prinsip Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di saat dia salah di dalam berpegang, inilah akibatnya, rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang harus kita selalu ingat, ini adalah nikmat dari Allah Jalla Subhanahu. Kebenaran itu lebih kita cintai, barakallahu fikum. Kebenaran itu lebih kita cintai, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini sudah tertancap pada diri dan prinsip hidup kita, kita akan bertemu dengan ahlul haqqi yang akan membimbing kita dan memandu kita menuju jalan keselamatan. Allah akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari ahlul batil wa ahlut tashwish yang melakukan pengkaburan di tengah umat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu. Terangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Hafidz al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fil Mubin, mubayyinan amran muhimman 'inda hadha al-hadith, qala hadha nassun anna raf'a al-ilmi la yakunu bima'dhihi min al-sudur walakin bimawti al-ulama'i wa baqa'i al-juhali الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. انتهى كلامه. Ini merupakan bahwa pengangkatan ilmu itu tidak akan terjadi dengan dihapuskannya dari dada-dada masing-masing orang. Akan tetap dengan wafatnya para ulama dan tersisanya orang-orang jahil yang memposisikan dirinya pada posisi ulama fil fudya di dalam berfatwa dan ta'lim. Wallahi ya ikhwan, wallahi. Bagaimana, barakallahu fikum, baru saja calon doktor, peremehan dan pengentengannya terhadap ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Meremehkan si Abdullah Al-Bukhari dengan penuh gaya. Nas'alullah as-salamah al-adiyah. Meremehkan alim ulama min ulama al-jahra wa ta'adhim. وَسِخَذِي أَذِنَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَسَلُ اللَّهُ السَّلَامَةَ الْحَافِيَ. Baru calon dokter, akhlaknya subhanallah, tertampil memposisikan diri seperti posisi alim ulama. Tapi insyaallah ahlus sunnati wal jamaah lah yang paling bertapa, karena tahu bahwa dia bukan ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah, kendatipun dia berteriak sebagai ahlus sunnati wal jamaah di sana sini rahimani wa rahimakumullah. Akan semakin jelas dan terang di saat berguguran para ulama yang mereka bertengger padanya, akan lebih terang dan jelas siapa mereka rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, mereka berfatwa dengan penuh kejahilan. Mereka mengajak dengan kebodohan. Dengan itulah tersebarnya kejahilan. Setiap orang berbicara tentang fulan, ini berbahaya. Wah, mutasyaddid. Ini kan dari mana? Dari fatwanya orang tersebut. Ini bodoh. Kejahilan rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang organisasi berbahaya, memperingatkan umat, dituding mutasyaddidun, orang-orang yang keras. Lalu cobalah perlihatkan kepada kita sikap yang adil itu yang bagaimana. Apa kalian yang adil? Kan begitu loh. Kalau dituduh sebagai mutasyaddidun, kan maksudnya kami ini loh orang-orang yang bersikap insaf, bersikap adil. La ya akhi ittaqillah. Bukankah para ulama itu membagi ada mutasahilun, ada orang yang menggampang-gampangkan, ada orang yang mutasyaddidun, ada orang yang mu'tadilun. Nah sekarang Anda ini menuduh orang yang berbicara tentang al-haqqan al-haqqu ahabu ilayhin, kebenaran itu lebih ia cintai, mengingatkan umat, mengingatkan kaum muslimin, dituduh sebagai mutasyaddidun. Coba perlihatkan siapa dia mu'tadilun, orang yang adil, orang yang insaf. Anda alim Anda atau siapa? Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanas'alullah as-salamat al-afiyah. Dari sini saya mengingatkan pula kepada ahlu sunnati wal jamaah yang telah menjadikan al-haqu ahabu ilaihim, kebenaran itu lebih ia cintai, jangan berkecil hati disebabkan mungkin guru ustaznya tidak ada yang bertitel-titel tinggi. Lepasan pondok pesantren menjadi da'i ilallah. Ahlus sunnati wal jamaah tidak akan berkecil hati disebabkan karena para guru, para ustaznya bukan orang yang bertitel tinggi. Dan tidak akan berbangga karena titel-titel yang tinggi rahimani wa rahimakumullah tidak ada kaitannya dengan dakwah ilallah jalla subhana. Tidak ada kaitannya dengan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yang memiliki dakwah ini. Allah jalla wa ala yang akan menjalankannya kepada siapa dan memperkenalkannya kepada siapa yang Allah inginkan, melalui siapa yang Allah inginkan. Tidak terkait perjalanan dakwah ini dengan titel-titel yang tinggi dan hebat rahimani wa rahimakumullah, dengan gelar-gelar dan lakab-lakab yang tinggi. Tidak ada kaitannya. Sungguh dakwah ini terkait dengan keikhlasan hafizani wa hafizakumullah. Dakwah ini terkait dengan al-sidik, kejujuran. Dakwah ini terkait dengan barakallahu fikum, ketawadhu'an. Dakwah ini amat sangat terkait dengan mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, mengikuti tuntunannya Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari seseorang yang mungkin levelnya bukan level ustaz, tetapi dia bisa mengajak orang dengan penuh keikhlasan, mengajak isterinya, mengajak anaknya, mengajak ibu bapaknya, mengajak familinya, mengajak teman-temannya dengan kemampuan yang ada, dengan penuh keikhlasan. Allah wujudkan hidayah dari Allah melaluinya karena keikhlasan yang ada pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah tidak berbangga-bangga dengan sebuah titel, karena itu tidak ada kaitannya dengan dakwatul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Yang amat sangat terkait adalah kejujuran dia, keikhlasan dia di dalam memikul amanat dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, jangan berkecil hati barakallahu fikum. Mungkin kau seorang da'i yang tidak punya cita. Mungkin kau seorang da'i yang belum diizinkan oleh ulama, oleh Allah, untuk bertemu dengan ulama ahlus sunnati wal jamaah, untuk duduk di majlisnya secara khusus bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah, bifadlillahi, kemudian dengan juhud, kesungguh-sungguhan, saudara kita ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah dari penjuru Indonesia, bisa duduk di depannya alim ulama dari ahlus sunnati wal jamaah. Saya mengingatkan saudara saya yang dekat barakallahu fikum, siapa saja yang menjadi penyebab kebaikan yang besar, maka dia akan mendapatkannya kebaikan itu barakallahu fikum. Sebagai penyebab saja, bagaimana kalau dia ikut nimbrung di dalam barakallahu fikum mendapatkan kebaikan, berarti dia mendapatkan kebaikan yang berlipat. Oleh karena itu, saya mengingatkan, bersabar. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, khidmat yang kita keluarkan dan kita tumpahkan, semuanya ini diberikan keikhlasan karena Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kita telah berbuat yang besar. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, satu hal yang saya ingatkan barakallahu fikum, jaga keikhlasan kita di dalam memikul amanah dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan kita dalam memikul amanah dakwah ila Allah jalla wa ala. Dan jaga prinsip ini, bahwa kebenaran ahabu ilaina, kebenaran lebih kita cintai, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bagaimana pendapat kita jikalau barakallahu fikum ilmu yang sahih ini terangkat, maksudnya ilmu al-hajar yang kita akan singgung, apa sih maksudnya hajar itu? Ilmu hajar tidak menyapa, memperingatkan, guna memperingatkan seseorang, tidak mengucapkan salam padanya, berbicara dan memperingatkannya di majlis kita. Maka jikalau ilmu ini terangkat, tentu akan diamalkan kejahilan padanya. Kejahilan barakallahu fikum yang akan teramalkan barakallahu fikum di tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam persoalan ilmu al-hajar ini, beliau menyebutkan dalam persoalan ilmu al-hajar ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. An-nasu fiha ala thalathati aqsam. Dalam persoalan ilmu at-tahdhir, ilmu hajar ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang berada di dua sisi ujung, dan yang kedua adalah wasat yang di tengah. Dua di ujung pinggir, satu di tengah. Kata beliau, فمن من غلا واعمى هذا الباب يعني باب الهجر بغير قانونه وفي غير محله اي في اناس لا يستحقون. Golongan yang pertama adalah golongan yang hulu, berlebihan, melampaui batas dalam masalah ilmu al-hajar. Yakni, kata beliau, yang beliau maksudkan adalah melampaui batas dari ilmunya pertama, melampaui batas tempatnya meletakkan ilmu itu atau meletakkannya pada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Wah, ini banyak orang yang barakallahu fikum melampaui batas di dalam menerapkan ilmu al-hajar. Wa minhum, dan di antara mereka, man haqiqatu amrihim tahadlukun fi tatbiqih, orang yang memperlihatkan kepandaiannya dalam mempraktikkan ilmu ini. Wah, seolah-olah hebat, dialah orang yang menerapkan ilmu ini, barakallahu fikum, dialah orang yang pintar di dalam menerapkannya. Padahal, kata beliau, hakikat penerapan yang ada pada dirinya yaitu mematikan ibadah syar'iyah azimah ini, dia kebumikan, matikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, ahlul wafa alladhi alaihi ahlus sunnati wal jama'ah qamu bihi bi'ilm mu'adl fa'amaluhu fi man yastahiquhu bi nusus al-wahyain wa fahmi salaf al-ummah as-salih fa kanu as'ad an-nas bil-haqq wa arhamhum bil-haqq bil-khalq. Yang ketiga adalah yang menempuh jalan wasat, tengah-tengah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berilmu tentangnya dan mereka menerapkan dengan penuh keadilan. Mereka membuktikan dan mempraktikkan kepada orang-orang yang menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman salafus saleh, dia berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah, orang yang paling berbahagia dengan kebenaran. Ahlus sunnati wal jamaah, as'adan nasi bil haqqi wa arhamahum bil khalqi. Mereka adalah orang yang paling bergembira dengan kebenaran dan orang yang paling penyayang terhadap seluruh makhluk. Saya berikan gambaran makna al-hajar. قال الحافظ العيني في العمده, kata beliau, yang dimaksud dengan al-hajr, yang berasal dari al-hijrah, mufaraqatu kalam akhihi al-mu'min ma'a talaqihima, tidak mengajak berbicara saudaranya semuslim padahal dia bertemu, tidak disapa. Wa i'rad kulli wahid minhuma an sahibihi inda al-ijtima'. Yang namanya al-hajar itu adalah berpaling dari dua orang yang berteman ini, dari saudaranya, ketika bertemu dan berkumpul. Ini yang disebut barakallahu fikum dengan al-hajar, barakallahu fikum. Kedua, yang harus kita pahami, al-hajar itu dua bentuknya. Yang pertama, al-hajrul qalbi menghajar seseorang, meninggalkan dia bil qalb dengan hati kita. Yang kedua, barakallahu fikum, meninggalkan al-hajar dengan anggota badan yang kita miliki. Dari satu tempat ke tempat yang lain, kita al-hajar meninggalkannya, barakallahu fikum. Tapi asal dari semuanya ini, al-hajar itu adalah hajrul qalbi. Ini yang paling penting. Adapun hajar yang dilakukan oleh jasad, bertemu tidak salam, bertemu, itu merupakan buah dari apa yang ada di dalam hati. Ya, sekali lagi, barakallahu fikum, asal di dalam hajar itu adalah al-qalbu, hajrul qalbi. Adapun jasad kita ini merupakan pengikut dan pengekor atau dampak dari apa yang ada di dalam hati kita, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang yang bersama ahlul bidah itu dekat, lah ini kan bisa dibaca. Karena tadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, amaliyah lahiriyah ini merupakan bukti dan praktik dari amalan qalb. Kita bisa melihat orang ini betapa lemah hatinya di hadapan kebid'ahan dan ahlul bid'ati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aina, sampai jam berapa ya? Hah? Oke. Okay. Zuhurnya jam berapa? 11:30. Baik. Langsungkan sedikit ya, akhwan. Satu barakallahu fikum yang perlu diingat, bahwa akal dari hajar itu ada di dalam hati. Adapun hajar dengan jasad itu merupakan buah dari apa yang ada di dalam hati. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan. Kedua, yang kita diingatkan di dalam bab ini, termasuk dari asal min usuli ahli sunnah wal jamaah, wujubul ijtima' wa nabdil furqati wal ikhtilaf wa an yakuna al-ijtima'u ala al-haqqi wa bil-haqqi wa lil-haqqi. Termasuk dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang agung dan besar, wajib untuk ijtima' bersatu, dan wajib kita untuk membuang segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Ingat kata beliau, ijtima' yang wajib kita kibarkan benderanya, ijtima' yang wajib kita angkat syiarnya dan agungkan adalah al-ijtima'u alal haqqi. Ijtima' alal haqqi rahimani wa rahimakumullah. La ala dunia, bukan terhadap berijtima' di atas satu dunia atau dunia. Ijtima' di atas fulan dan allan. Ijtima' ala syekh fulan dan syekh allan. Tetapi ijtima'u alal haqqi, menuju ijtima' alal haqqi bil haqqi, dengan cara al-haq kita bertemu dan berkumpul di atas al-haq dengan jalan al-haq, niat al-haqqu rahimani wa rahimakumullah. Niat barakallahu fikum untuk mengibarkan al-haq. ijtima alal haqqi. Menuju ijtima alal haqqi itu bil haqqi, dengan kebenaran. Niat yang kita inginkan, tujuan yang kita akan peroleh dalam pertemuan dan perkumpulan adalah al-haqqu rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang kelihatannya bersatu, tapi bersatunya di atas dunia. Apa ada kanas yang menyebutkan dunia itu akan menjadikan kita bersatu? Dan tidak. Dunia itu akan mencabik-cabik persoalan hidup. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita menganggap persatuan di atas duniawi, niatan-niatan duniawi, jalannya ke arah itu penuh dengan akadib. Jangan kita menduga kalau ini adalah persatuan yang langgeng dan kokoh serta kuat. Jawabannya tidak sama sekali. Dunia akan mencabik-cabik urusan seseorang. Dunia akan menghancurkan ukhuwah imaniyah. Maka beliau mengingatkan kepada kita bahwa ijtima' al-mar'i, perkumpulan dan pertemuan yang diridhai, adalah ijtima'u 'alal haqqi wa bil haqqi. Kemudian walil haqqi, bertemu di atas al-haq, dengan jalan al-haq menujunya untuk mencapai al-haq. Ijtima' yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan ini asal yang sangat agung, sehingga tatkala kita bertemu dan berkumpul sama teman kita, saudara kita, bersama guru kita, kita sejalan, perhatikan, kita sejalan di atas al-haq atau di atas hudurun nafsi, keinginan-keinginan nafsu kita sendiri. Barakallahu fikum. Atau keinginan nafsu seseorang, ya akhwat. Kalau ternyata keinginan nafsu individu orang, segera menyingkir, melepaskan diri. Ijtima' yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh, ijtima'u 'alal haqqi wa bil haqqi wa lil haqqi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tabarakallahu fikum. Beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ta'lamun anna min al-qawa'id al-'azimah allati hiya min jima'id din ta'lif al-qulub wa istima' al-kalimah wa salah ذات البنين فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وذكر آيات في المقام ثم قال وأمثل ذلك من النسوك فأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kalian mengetahui bahwa termasuk dari kaidah-kaidah besar yang berdiri di atasnya jima'ul din, seluruh agama, yaitu ta'lif al-qulub, bertemunya hati kita dengan saudara kita. Barakallahu fikum. Di atas satu kata dan kalimat, bagus hubungan kita dengan dia. Anda tidak punya hasad pada dirinya, karena dia ahlul haqqi. Anda barakallahu fikum tidak menghasadinya, karena dia adalah ahlul haq. Anda tidak terdusta untuk kemudian membenturkan, meninju teman anda. Anda berlaku jujur bersama dia. Barakallahu fikum. Itulah dia ijtima'. Itulah dia salah zatil banin. Bagus hubungan kita dengan teman kita. Barakallahu fikum. Tapi kalau engkau bertemu, hati engkau penuh dengan hasad padanya, penuh dengan kebencian. Barakallahu fikum. Kebenciannya tidak dibangun di atas al-haq, tapi dibangun di atas kepentingan individu. kepentingan guru kita, kepentingan orang-orang tertentu. Hati-hati bahwa ini adalah akan menjadi sebab adwalal, sebab kesesatan, karena ada bibit penyimpangan dan penyelewengan yang berbahaya di dalam hati kita, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Anda benci bersama dia? Benci karena al-haq. Kenapa Anda cinta sama dia? Cintanya karena al-haq. Terus demikian melakukan koreksian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak melakukan koreksian, lalu kemudian barakallahu fikum membenci dia, tidak menyapa dia karena hubungan nafas, kepentingan diri kita sendiri, maka ini sangat berbahaya. Akan Allah cabut barokah pada diri kita, barakallahu fikum. Itulah yang menakutkan dan mengerikan. Pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, fal wajib an nanshadha wa nas'a fi tahqiqi hadha al-aql wa qiyamihi 'ala al-haqqi wa bil-haqqi bi nashr al-ilm wa ta'allubi wa ta'alubi wal mahabbati wal ikhai billahi wa lillahi tahqiqan li hadha al-amr al-ilahi wa li hadha al-hadyi an-nabawi wa an nabta'ida an kulli al-asbab al-furqati wal qati'ati min nashr abwab al-jirr was-silati kama huwa mabsutun fi mawdi'ihi. Kata Syekh Abdullah mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, kewajiban adalah untuk kita semangat berusaha mewujudkan asal, pondasi dan prinsip dakwah yang besar ini. Ingat, mewujudkannya alal haqqi wa bil haqqi, mewujudkan ijtima' di atas al-haq, dengan cara al-haq, untuk al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Kita berusaha untuk melakukan ta'liful qulub, pendekatan hati bersamanya, artinya agar terus barakallahu fikum di atas satu hati, cinta, persaudaraan. Ingat, persaudaraan fillahi, persaudaraan di jalan Allah Jalla Subhanahu, untuk Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk membuktikan tentang perintah Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita harus menjauhkan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Harus kita jauhkan jauh-jauh, barakallahu fikum. Kita harus mengenal diri kita ini. Kita ini mengundang untuk menanggung segudang aib di dalam hidup. Jangan sampai aib-aib yang ada pada diri kita itu bermain, lalu menyebabkan kita benci kepada saudara kita, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dengan adanya fitnah yang begitu membara dan dahsyat, tetap berprinsip bersama al-haq, berkumpul bersama saudara kita di atas al-haq, dengan cara al-haq, berniat untuk bertemu di atas al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu niat kita, al-haqqu yaitu Allah Jalla Subhanahu akan melindungi kita, akan memelihara kita, akan menjaga kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.